dapatnya neraka. Kalau Nabi Allah Adam salah dapat bakar. Saat ini kaumnya Nabi Hud alaihi salam berbicara sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat di lisan.